صلوا على النبي محمد محمد محمد يا رسول nyalakan handphonenya, terangi dengan cahaya. majlis ini mengharap ridho ilahi dan syafaatnya Nabi. Semoga kita semua majlis dengan sejuta cinta mengharap syafaat darinya. Subhanul muslimin, semoga abadi. Subhanul muslimin sampai kiamat nanti. Subhanul muslimin, semoga abadi. Subhanul muslimin sampai kiamat nanti. Selamat ulang tahun Subhanul muslimin, semoga selalu istiqomah tanpa batas. Sudah 11 tahun Subhanul muslimin memasyhurkan salawat dengan berjuang keras. Majlis dengan sejuta cinta mengharap syafaat darinya. Habibi Muhammad, penuh Habibi Muhammad, penuntun umat.